إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوة والأخوات رحمة الله سبحانه وتعالى pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mempelajari agama yang mulia ini dan juga diberikan keistiqomahan dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan akhwat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan kitab yang ke-9 yaitu Kitabun Nikah wa Talaq. Kitabun Nikah wa Talaq. Pembahasannya cukup panjang ya, nanti kita mungkin akan bahas sampai perkara-perkara yang berkenaan dengan al-muharramat nikah. Ya, nanti kita bahas saja sebagian. Ya, nanti untuk muharramat nikah kita akan kaji pada pekan yang akan datang. Baik, juga pekan yang akan datang kemungkinan kita libur berhubung Ana lagi ada acara ke luar ya. Baik, kita akan mulai kita bernikah. Ya, pertama bab yang pertama ini adalah fi nikah fi masail. Jadi ada kita bernikah, kita bertolak. Nah, di dalamnya ada beberapa masalah yang akan dibahas. Pertama, ta'rifun nikah. Definisi nikah itu apa? Ya, definisi nikah itu apa? Kemudian dalil-dalil disyariatkannya menikah. Baik, dimulai dari arti secara etimologi, ya, secara bahasa pengertian nikah lughatan adalah ad-dammu wal jam'u wa tadakhul. Artinya adalah berkumpul, ya, bergabung atau saling berhubungan, ya, tadakhul, saling berhubungan. Itu pengertian secara bahasa. Ad-dammu mengumpulkan, al-jam'u ya bergabung, ya ad-dammu bergabung, jam'u itu berkumpul, tadakhul atau saling berhubungan. Dikatakan orang umpamanya itu yuqal ma'khudh min at-tanakahatil asjar. Itu dikatakan saling bersilangnya ya pohon-pohon itu. Jadi dahan-dahannya saling bersilang. Tanakahatil asjar idza dhamma ba'dahu ila ba'd. Apabila sebagiannya saling ya berkumpul ya. Saling berhubungan ya. Saling tergabung. Atau dikatakan pula dalam bahasa Arab nakahatul nakahal mataru al ardh. Jadi hujan telah menyirami bumi, artinya istakhtata bi tharaha, apabila hujan telah masuk bercampur dengan tanahnya, itu nakahatul mataru nakahal mataru al ardh. Ada pengertian secara syar'i, definisinya secara agama, nikah adalah akdun yatadamman ibahatal istimta'i kulli min zawjaini bil akhar, yaitu perjanjian ya atau kesepakatan, perjanjian yang mengandung dibolehkannya saling bersenang-senang dari masing-masing kedua pasangan dengan yang lain, dengan pasangannya. Nah, itu ala wajh syar'i, dalam bentuk yang dibolehkan secara agama. Itu definisi nikah. Nikah secara syar'i pengertiannya adalah yaitu perjanjian yang membolehkan saling untuk bersenangnya antara dua pasangan dengan pasangannya dalam yang ala wajh syar'i, dari dibolehkan secara agama. Itu definisi nikah secara terminologi atau secara istilah atau secara syar'i. Kemudian itu ya kalau istimta jadi nikah itu adalah zina umpamanya kan. Jadi nanti lawannya adalah hal-hal yang tidak penuhi syarat-syarat pernikahan. Jadi ada akdun yatadamma ibahatu istimta, itu perjanjian kesepakatan yang membolehkan untuk saling bersenang dari kedua pasangan dengan pasangannya dari sisi agama. Dalil-dalilnya adalah al-aslu fi syar'iyyati nikah, al-aslu fi masyru'iyyati nikah. Dalil dasar yang membolehkan pernikahan adalah Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma. Dalilnya adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Faqad dalla 'ala masyatin nikah ayatun katsiratun. Nah, banyak sekali ayat-ayat bicara tentang disyariatkannya melakukan pernikahan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan dibedakan antara kawin dan nikah, ya. Kalau kawin mungkin bisa secara umum pengertiannya gitu kan. Bahkan termasuk binatang juga bisa disebutkan kawin kayak gitu. Tetapi kalau manusia yang halal adalah disebut dengan nikah. Baik, banyak ayat yang mensyariatkan tentang menikah ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Maka nikailah oleh kalian, ya, wanita yang baik bagi kalian, ya, dari wanita yang baik menurut kalian, yang bagi kalian 2, 3, dan 4. Jadi di sini disebutkan nikailah ma taba lakum minan nisa, apa yang baik bagi kalian dari wanita, ya, nikailah apa yang terbaik bagi kalian dari wanita, ya, masna 2 orang, wasulah 1, 3 orang, waruba atau 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1, aw ma malakat aymanukum, atau ya budak perempuan kalian. Jadi boleh digauli tanpa dinikahi. Wa ankihul ayyamah, dan nikailah, ya, para wanita-wanita yang ayyamah itu adalah man la zawjalahu minar rijal, ya, man la zawjalahu minar rijal wa man la zawjalaha minan nisa. Itu wa jumlah lah bahasa kita mungkin, ya. Ya, di antara kalian, dan nikahkanlah orang-orang jumlah di antara kalian dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kalian, wa ima'in, dan budak-budak perempuan kalian. Diperintah, ya, untuk menikahkan, ya, budak-budaknya antara kalian yang soleh dari budak laki-laki dan budak perempuan. Adapun hadis-hadis sangat banyak. Di antaranya hadis Mas'ud anhu, dari Nabi SAW bersabda, bahwa Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syababi, wahai para pemuda, manisata aminkul ba'ah, barang siapa yang terkali yang sudah memiliki kemampuan, fal yatazawwad, hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Lalu disebutkan hikmahnya, ya, fa'inhu aghaddu lil basar, karena itu akan membantu untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Wa ahsanul fard, dan juga menjaga kehormatan atau kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawmi, orang yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena itu dapat mengendalikan syahwatnya. Baik. Itu hadis yang memerintahkan untuk, ya, atas disyaratkannya menikah. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya ma'asyar syabab, ya, wahai para pemuda. Ini panggilan dari Rasulullah SAW, para pemuda untuk menikah. Bagi yang sudah mampu. Bagi yang tidak, dianjurkan untuk banyak berpuasa untuk menjaga dan mengendalikan apa namanya syahwatnya. Dan juga hadis Ma'kal bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju, nikailah oleh kalian al-wadud, al-wadud, wanita-wanita yang penyayang lagi banyak keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya akan berbangga dengan kalian nanti di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Jadi di sini dalam hadis ini, pertama ayat juga jelas menjelaskan kepada kita terbanyak hukum berkenaan dengan menikah ini. Pertama, pilihlah wanita-wanita yang baik bagi kalian dari wanita, ya, baiklah apa yang terbaik yang baik bagi kalian dari wanita-wanita. Ya, ini di adanya dalil tentang masyru'iyati ta'adul zaujat, melakukan menikah lebih dari satu, sehingga dimulai dengan matnah 2, 3, dan 4, ya, tentu bagi orang yang mampu berbuat adil. Juga Allah SWT, wa ankihul ayyama, ya, nikahkanlah budak-budak kalian yang jumlah, ya, di antara kalian, oh hendaklah kalian tingkahkanlah orang-orang jahil di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba kalian yang laki-laki dan budak-budak pelayan perempuan. Juga Rasulullah SAW memanggil, wahai para pemuda, di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah menikah. Ya, sungguhnya hal itu lebih menjaga pandangannya dan juga kehormatan dirinya atau kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Man la yastati' fa 'alaihi bisyaq bisaum. Yang tidak mampu, hendaklah dia melaksanakan puasa. Fa innahu wija. Karena sungguhnya hal itu dapat membantunya mengendalikan syahwatnya. Kemudian hadis yang kedua tadi kita sebutkan zawwaju. Ini semua adalah amar ya. Ini perintah panggilan dari Rasulullah SAW. Nikailah oleh kalian al-wadud, wanita-wanita yang penyayang, al-walud yang punya keturunan banyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, aku akan bangga dengan kalian ya dibanding umat-umat yang lainnya kelak. Karena Rasulullah SAW begitu pengikut yang banyak. Adapun ijma telah bersepakat kaum muslimun tentang disyaratkannya menikah. Baik. Masalah yang kedua adalah hikmah dari tentang disyaratkannya menikah. Apa hikmahnya? Hikmah disyaratkannya menikah. Sungguh Allah SWT telah mensyaratkan menikah karena adanya hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang secara global seperti mana berikut. Antara hikmahnya adalah i'faful furuj. Saya sebut terdapat dalam hadis yang berlalu. Itu menjaga kehormatan. Idh khalaqallahu ta'ala hadal insan. Karena Allah telah menciptakan manusia ini. Gharaza fi kayanihi al-ghariza al-jinsiyah. Dan Allah telah menciptakan pada dirinya, pada jiwanya, yaitu adanya keinginan, kebutuhan seksualitas. Kebutuhan seksualitas. Ya. Maka Allah SWT mensyariatkan menikah. Li'isba'i hadil ragbah, untuk memenuhi keinginan ini. Ya, keinginan terhadap kebutuhan seksualitasnya. Wali'adam il'arud fiha, agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kekacauan, ya, kerusakan di dalamnya. Itu diantaranya menjaga kehormatan diri, ya. Dan untuk menyalurkan syahwatnya sesuai dengan yang dibolehkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di agama kita adalah agama yang fitrah. Maka tetapi dalam memenuhi kebutuhan syahwatnya ada jalan, ada cara yang disyariatkan. Supaya tidak terjadinya kegaduhan dan ketimpangan dan berbagai bentuk kericuhan di dalam pernikahan sehingga ada aturan-aturannya. Ya, baik dalam keturunan juga demikian, agar keturunan masing-masing terjaga kehormatannya. Yang kedua adalah husul saknu, ya, husul as-sakan, ya, wal unus baina zauj, ya, atau adanya mendapatkan rasa ketenangan. Sakan itu kan diam, tempat diam merasa ketenangan. Wal unus rasa menghilangkan rasa kesepian, ya, di antara dua pasangan tersebut. Wa husul raha wal istiqrar, adanya rasa ketenangan dan kemantapan dalam diri kedua pasangan tersebut. Ya, untuk mendapatkan tujuannya adalah untuk saling memberikan, ya, ketenangan dan kenyamanan, ya, kerohan dan kemantapan. Ya, maka Allah SWT mensyaratkan itu di antara hikmahnya. Wa min ayatihi, kata Allah surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasang-pasangan agar kalian merasa tenang kepada pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian rasa kasih sayang, rasa kesetiaan dan kasih sayang. Yang ketiga adalah tujuan hikmah atau hikmah dari ada disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keturunan dan watarabutul karabati, adanya terjalin hubungan karib kerabat, wal arham, hubungan silaturahim, ba'duha bi ba'di, sebagian dengan bagian yang lainnya. Dengan adanya menikah, terjalinnya hubungan antar suku dan suku lain, antar keluarga dan keluarga, masyarakat dengan masyarakat lain, ya. Tentu juga tadi disebutkan untuk menjaga garis keturunan, ya, menjaga garis keturunan, hafzul ansab, menjaga keturunan seseorang, terjalinnya hubungan karib kerabat dan silaturahim antara sebagian dengan bagian yang lain. Baik. Yang keempat hikmahnya adalah baqa'un nasl basyari, agar tetap berlanjutnya manusia di muka bumi ini, agar senantiasa ada manusia yang lahir, berkembang biak untuk menjaga perkembangan manusia di muka bumi. Kalau tidak disyariatkan, sebenarnya yang terdapat di sebagian negara yang mana mereka tidak mau berkeluarga karena menanggung berbagai kesulitan, beban, tanggung jawab, bahkan juga tidak mau memiliki anak, ya, sampai di sebagian negara-negara maju malah membayar, memberikan subsidi besar bagi orang yang mau memiliki anak, karena warga negaranya sudah pada tua semua, tidak ada generasi, kehabisan generasi mereka, ya, di sebagian negara Eropa, di sebagian negara Barat, ya, sebagian negara orang-orang kafir yang mereka menyalahi fitrah dan tidak mengerti tentang aturan agama diturunkan Allah SWT, justru mereka menghadapi sebuah krisis yang sangat fundamental, yaitu habisnya manusia di negara mereka, sehingga akhirnya mereka yang sebelumnya menekankan KB, ya, terus dengan kesibukan yang dari 24 jam tidak sempat untuk melayani pasangan, bekerja sama dan segala macam untuk rumah tangga, ya, sehingga mereka hanya fokus ke dunia, ya, kemewahan saja, ya, glamor segala macam, akhirnya efek buruk baru resiko yang setelah menghadang kehidupan mereka, tidak adanya generasi yang melanjutkan estafet, ya, negara mereka atau keturunan mereka. Baik. Nah, itu untuk baqa' nasl basyari, agar tetap adanya manusia yang berketurunan di muka bumi ini. Wa taktsiru adadil muslimin, dan juga tujuannya adalah agar memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ya, maka di antara proyek-proyek orang-orang kafir di negara-negara Islam adalah mempromosikan KB. Mempromosikan KB untuk mengatasi keturunan. Ya. Karena menganggap kalau banyak keturunan akan miskin. Padahal Allah SWT telah mencatat rezeki setiap orang yang mau lahir. Tidak akan kekurangan. Siapapun yang mau lahir, Allah telah takdirkan rezekinya. Ya. Allah telah menciptakan bumi ini cukup untuk semua manusia yang, ya, ada di muka bumi ini. Terus kemiskinan memang tidak satu hal yang tidak akan pasti bisa ditupas, dikikis. Yang keliru sebetulnya imah kembali kepada manusia itu sendiri, ya, pola hidup yang tidak baik, pola manajemen keuangan yang tidak benar, ya, ataupun kondisi sosial masyarakat yang kotor, tidak memiliki aturan-aturan. Dalam Islam ada zakat, ada wakaf, ada bantuan-bantuan, bermacam fasilitas untuk membantu kaum du'afa, kaum papa, dan seterusnya. Maka jika seandainya orang-orang kaya menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, sungguh juga dari situ terbantu, ya, mengangkat derajat kehidupan sebagian saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah SWT. Sebetulnya ujian bukan mereka sendiri, tapi ujian juga bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan, ya, yang mana mereka kadang-kadang dari hidup mereka, ya, menghabiskan harta mereka dalam waktu yang singkat dengan sekian banyak, sementara tidak memikirkan sebagian dari kerabatnya, jangankan orang lain, kerabatnya, orang tuanya, saudara-saudaranya, tidak pernah dibantu. Nah, inilah Islam itu bukan mengajarkan pemeluknya untuk hidup individualisme, tapi saling keterkaitan, saling membagi, saling mengerti, ya, saling membantu dan seterusnya. Baik. Dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ya, kita harus memiliki keturunan yang banyak agar banyak jumlah kaum muslimin. Liigadatil kuffar bihim, untuk membuat orang-orang kafir, ya, merasa gentar, ya, merasa takut dengan kaum muslimin. Walinasri dinillah, dan juga untuk sebagai memperbanyak orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Ini antara motivasi, ya, harusnya kita punya keturunan tentu di samping hal yang lain lalu melakukan sebab-sebab, ada usaha, ya, ada rezeki, setiap orang memang sudah ditakdirkan Allah, sudah ada jatahnya, Tapi tentu bukan berarti tanpa berusaha. Ya, berusaha maksimal, bertawakal kepada Allah, karena semuanya yang memberikan apapun yang kita usahakan, sehebat apapun kita, tanpa ada bantuan dan pemberian dari Allah, kita tidak akan berarti apapun segala upaya maksimal yang kita lakukan. Baik. Kemudian, ya, yang kelima adalah al-hifaz ala akhlaq al-akhlaq minal hubud wa taraddi, untuk menjaga moralitas daripada kehancuran dan kerusakan fi hawayat zina, menyebar merajalelanya perzinahan dan hubungan kumpul kebo, ya, hubungan kumpul kebo, ya, alaqat masbuha. Itulah tujuan dari disyariatkannya apa namanya? Adanya syariat pernikahan dalam Islam. Baik. Masalah ketiga adalah hukum nikah dan memilih calon istri. Bagaimana? Hukum menikah dan memilih calon istri. Hukum nikah berbeda dan hukumnya sesuai dengan kondisi setiap orang. Nah, gimana kondisi masing-masing orang itu? Hukumnya berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Kenapa? Nah, yang pertama adalah hukumnya bisa wajib apabila seorang tersebut yang mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan zina dan dia sudah mampu untuk menafkahi keluarga, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Lalu dia juga memiliki khawatiran, ya, tidak mampu mengendalikan dirinya, menahan nafsunya, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menikah, ya, maka hukumnya bagi dia adalah wajib. Jika dia tidak laksanakan, dia berdosa. Dia anazawat tariqu ifafihi, itulah pernikahan adalah cara untuk menyelamatkannya, menjaga kehormatan dirinya. Wasaunihi minal wuqu' fil haram, dan menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Fa illam yastati' fa alaihi bisyam. Nah, kalau dia enggak mampu, ya, untuk membiayai, walaupun ada keinginan yang kuat, maka dia harus mengendalikan dengan melaksanakan puasa. Baik, wal yasta'fif hatta yughnihi Allah min fadli. Hendaklah dia selalu menjaga iffahnya, jaga dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada dia, Allah memberikan karunia kepada dia untuk memiliki kemampuan secara material dalam untuk apa namanya? Pernikahan. Baik. Yang kedua adalah hukumnya bisa manduk. Anjuran atau disunahkan, yaitu manduban masnunan, dianjurkan, disunahkan. Apabila seseorang dha syahwatin wa yamliku ma'unatan nikah, ya, seseorang punya syahwat, ya, dan dia mampu memiliki kemampuan secara materi untuk menikah, tetapi dia tidak mencemaskan atas dirinya perbuatan zina. Karena umumnya ayat dan hadis yang terdapat dalam memotivasi pernikahan, ya, dan anjuran untuk menikah. Jadi kenapa dia disunahkan walaupun dia tidak ada keinginan dan dia juga mampu menahan dirinya jauh dari perbuatan zina, ya, media-media itu tidak berpengaruh kepada dia, dia belum ada mampunya, dia tidak mencemaskan antara cerobos ke dalam perzinahan. Nah, tapi dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Maka ini adalah dianjurkan dan disunahkan. Yang ketiga, hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh menikah. Ya, apabila seorang itu ghair muhtajin ilaihi, dia enggak butuh untuk menikah. Kenapa? Inna bi an kana an inninan. Inninan itu artinya apa? Itu orang yang tidak mampu untuk menafkahi batin wanita. Tidak ada keinginan, tidak ada ketertarikan pada wanita, ya, dan juga tidak mampu melayani, yang tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah batin wanita. Maka dia makruh menikah orang ini. Ya, tidak tertarik kepada wanita, tidak mampu untuk memberikan layanan batin, maka makruh hukumnya bagi dia. Nah, Jadi ada tiga, wajib, sunnah, dan makruh. Baik. Yang kedua adalah bagaimana memilih calon istri dan muqawimat dzalik. Muqawimat adalah indikasi-indikasinya. Ya. Disunahkan menikahi wanita yang memiliki agama dan yang terhormat, menjaga diri, ya, dan memiliki keturunan yang baik, ya, keturunan dan juga jamal, cantik, ya. Berdasarkan hadis Bukhari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Yang pertama, lima liha, karena kaya. Kayaan hartanya, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya, bangsawan dia. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Tetapi bila memilih salah satu dari yang empat ini, ya, maka dahulukanlah pilih agamanya. Fasbar bizati din taribat yada. Pilihlah, jatuhkanlah pilihanmu kepada wanita yang memiliki agama, sesungguh tanganmu akan selamat. Maksudnya apa? Akan selamat adalah artinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya, ya, dapat menjaga diri seseorang tersebut dari perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Ya, dia akan bahagia bila dasar pemilihannya adalah agama. Kenapa? Karena harta bisa habis. Harta juga tidak akan bertahan seumur hidup. Kadang-kadang ada hal-hal yang menyebabkan orang jatuh miskin. Ada kehormatan, siapa di manalah kehormatan? Ya, juga tidak akan bisa bertahan lama. Selama dia masih dihargai, memiliki kemampuan pengaruh, mungkin saja, tapi bisa saja terbatas. Kecantikan ini paling cepat hilangnya. Ini paling cepat hilangnya, ya kan? Kecantikan seseorang sangat cepat hilangnya. Dan makanya banyak para wanita yang berupaya melakukan polesan-polesan. Ya. Dan agama inilah yang kita. Hubungannya, ya, akan menjadi langgeng bila yang dipilih itu adalah agama. Baik. Wa yahrisu ala zati din fil maqami awala. Yang pertama standarnya adalah mencari, jadi yang standar adalah untuk tangga pertamanya adalah agama. Pilihan pertamanya adalah agama. Ya, wa yaj'al dhalika asas al-ikhtiyar. Jadikan itu pokok dasarlah pondasi untuk memilih, bukan yang lainnya. Usamu aidan ikhtar zauja al-walud. Nah, juga dianjurkan memilih wanita yang secara keturunan kelihatan memiliki keturunan yang jumlah yang banyak. Karena berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaklah kalian nikahi wanita yang penyayang dan memiliki keturunan yang banyak. Maka semua saya akan berbangga dengan kalian di hadapan umat lain pada hari kiamat. Ya, umat Nabi lain. Dan juga dianjurkan memilih yang perawan. Nah, jadi agamanya, kemudian yang kedua secara umum keturunannya banyak, memiliki keturunan yang banyak, ya. Yang ketiga adalah perawan. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk." Kenapa yang tidak engkau pilih yang perawan sehingga engkau bisa bercanda dan dengannya mempercandainya dan juga dia mempercandai engkau, ya. Namun dikecualikan sini kita alasan Jabir karena dia punya adik-adik yang sudah masuk dewasa. Kalau dinikahi dengan seumur mereka nanti tidak bisa mengayomi mereka. Nah, illa idza kana hunaka maslahatun. Kecuali di sana ada maslahah. Ada poin positif untuk memilih yang janda. Ya. Turajjah nikah husayb, ya, sehingga tarajjaha nikah husayb, maka lebih dikuat, lebih didorong untuk menikahi janda. Wa yuqaddimuha 'alal bikr, dia pilih dahulukan di atas perawan. Ya. Kemudian wa yakhtaru jamila, dan juga memilih yang cantik. Nah, ya'annaha askan li nafsihi, karena itu lebih membawa ketenangan pada dirinya, senangan dalam dirinya. Wa aghadu li basari, dan dapat menjaga pandangannya. Wa da'a li mawaddatihi, dan juga lebih memotivasi untuk memberikan kasih sayang kepadanya. Nah, itu di antara anjuran dalam memilih pasangan dalam Islam. Kemudian ini yang berikutnya nih. Setelah itu min ahkamil khitbah, bukan khutbah. Hukum-hukum melamar, khitbah dan adab-adabnya. Nah, khitbah adalah yaitu memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu dan memberitahu walinya dengan hal itu. Kalau diberitahu saya ingin menikahi anak bapak. Lalu terjadi proses ini sudah dikhitbah namanya. Dan bapaknya mengatakan, iya, saya bersedia menikahkan kamu dengan anak saya. Ya. Nah, ini sudah terjadi proses khitbah. Sehingga mengatakan, saya boleh kamu memproses. Ya, untuk khitbah itu mulai setelah itu nazar. Nah, min ahkamil khitbah wa adabiha. Jadi khitbah itulah menyatakan keinginan untuk menikahi wanita tertentu dan memberitahu walinya dengan hal itu. Dan di antara hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya, yang pertama adalah haram mengkhitbah, ya, seorang muslim ya melamar, seorang muslim haram melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya yang lain. Jangan sampai melamar sesuatu yang wanita yang sudah dilamar orang lain. Ya. Alladhi ujibu, ujiba li talabihi, yang sudah diberi peruang oleh walinya untuk menazar, untuk mengkhitbahnya. Ya, untuk melamar. Tidak boleh dilamar. Walau ta'rid, dan walau dengan cara bahasa sindiran, bahasa kiasan, enggak boleh. Kemudian, wa'alima thani bi'ibahatil ijabatil awal, dan sudah mengetahui yang kedua ini dengan proses yang pertama itu. Maka tidak boleh. Ya, belum tentu ada keputusan jadi atau tidak jadinya, masih dalam negosiasi, masih dalam taraf pendekatan khidbah ini, setelah khidbah. Maka dalam proses itu tidak boleh ada siapapun, baik wanita tidak boleh peluang membuka peluang bagi laki-laki lain, ataupun laki-laki tadi atau laki-laki lain pun tidak boleh mengganggu dan menggoda wanita yang telah dikhidbah tersebut, karena akan menimbulkan permusuhan sama kaum muslimin. Itu antara hikmahnya. Kalau kita lihat hadisnya itu adalah al-mu'min akhul al-muslim akhul muslim. Lalu diantaranya adalah dilarangnya seorang muslim melamar lamaran saudaranya, wanita yang telah dilamar saudaranya. La yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Jangan sampai seseorang melamar wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Hatta yang kiha awyatu, sampai tunggu apakah menikah betul atau ditinggalkannya baru. Kalau sudah prosesnya putus, tidak jadi, maka baru. Ini banyak juga pelanggaran-pelanggaran begini terjadi di sebagian ya, masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan begini. Ada upaya-upaya penggagalan, penjegalan. Nah, ini tidak baik. Ini akhlak yang harus kita hindari, ya. Atau barang-barang memberikan informasi-informasi yang tidak jujur karena ada keinginan untuk merayu wanita tersebut. Ini enggak boleh. Wa dzalika lima fi taqaddum li khitbati min al-ifsadi 'ala al-awwal, karena itu akan merusak, ya, melamar orang wanita yang sudah dikhitbah itu, merusak ifsad min al-awwal, akan mengganggu. Mengganggu orang yang pertama tadi. Akan mengganggu lamaran orang pertama. Wa iqal adawa, dan juga menyebabkan terjadinya permusuhan. Teman, ini begitu penting menjaga persaudaraan sama muslim, sehingga sampai perkara lamaran pun diatur dalam Islam. Ada ketentuan begini dalam undang-undang dan berbagai peraturan dibuat oleh negara-negara lain. Manusia umpamanya tidak ada aturan ini. Hanya Islam yang punya hal itu demi menjaga kenyamanan masyarakat, ketentraman masyarakat, dan ukhuwah Islamiyah. Baik, jadi sebutkan, ya, tidak boleh hal itu dilakukan. Sayangkan dan sangat disayangkan bila hal ini dilakukan oleh seorang yang sudah berilmu, sudah mengetahui hal itu, ya, walinya umpamanya, dia sudah tahu ini, baik adik perempuannya atau kakak perempuannya atau anak perempuannya lagi sedang memproses, dia tahu. Terus dia malah menawarkan kepada orang lain lagi. Nah ini gak benar. Ya kalau memang dia mau menawarkan, udah. Diberikan keputusan final jadi atau tidaknya. Nah, kalau tidak jadi ya baru ditawarkan. Nah ini kadang-kadang enggak. Ya bukan hanya ikhwan saja yang berperilaku ya. Ikhwan ini di Nazar, ikhwan ini juga di Nazar juga. Ini belum satu-satu. Pastikan satu-satu. Ya. Kadang-kadang akhwat pun ada juga walinya atau dia sendiri berbuat seperti itu. Ikhwan ini juga ditampung, ikhwan ini juga ditampung, ikhwan ini juga. Nah, ini enggak benar cara begitu. Atau walinya menawarkan juga ini sedangkan lagi proses dengan yang lain. Ini perbuatan-perbuatan yang membuat dosa, berdosa, bukan hal yang biasa itu. Itu adalah dosa bagi seorang melakukannya. Yang kedua adalah diharamkan ya, secara terang-terangan melamar wanita yang dalam iddah bain, ya, iddah yang dalam yang tidak dia harus sudah talak tiga itu, iddah bain itu, ya, nggak boleh itu. Saya mau melamar kamu, tidak boleh. Ya, secara terang-terangan. Beda, ini ada dua bentuk ini, ada yang bentuk sindiran, kiasan, ada bentuk terang-terangan. Kalau wanita masih dalam masa iddah bain, kan dia sudah tidak akan bisa kembali lagi pada suaminya, pasti setelah harus nikah kembali, kalau talak tiga umumnya. Maka jika dia tahu wanita ini sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh secara terang-terangan, saya mau melamar kamu. Enggak boleh. Secara terang-terangan. Wala junah alaikum fima artum bi min khitbatin nisa. Tidaklah ada dosa atas kalian tentang apa yang kalian sindirkan dengannya ketika ingin melamar wanita. Jadi kalau sindiran boleh, tapi kalau terang-terang nggak boleh. Ya, fayujulahu, maka dibolehkan baginya dengan ta'arid namanya, bahasa kiasan. Contoh dia katakan umpamanya, ya, saya ingin semoga Allah memudahkan bagi saya untuk mendapatkan wanita yang salihah. Saya inginkan, ya, saya mohon kepada Allah semoga saya dimudahkan mendapat wanita yang salihah. Jadi ya, dia tidak menyebutkan saya mau menikahi kamu, enggak. Cuman dia memberikan bahasa kiasan saja, saya berharap semoga Allah memudahkan untuk saya mendapatkan wanita yang salihah. Atau ungkapan lain, ini uridu az-zawaj. Atau dia berikan gambaran bahwa saya juga sudah pengen menikah. Tapi bukan sebut saya pengen menikahi kamu. Ya, saya sudah siap insya Allah tidak ada pasangan akan menikah gitu. Wanya fi al-harj anil mu'arrid bil khitbati yadu ala adam jawaz tasrih. Ketika ayat tersebut membolehkan dengan sindiran, ini menunjukkan tidak boleh dengan cara dengan terang-terangan. Faqad yahmiluha al-hirsu ala zawad ala al-ikhbar bi inqida'i iddatiha qabla inqida'iha. Apa masalahnya itu, Ustaz? Padahal dia kan sudah tak tiga. Di antara hal yang diantisipasi adalah jangan sampai wanita ini karena sudah pengen menikah dengan orang yang melamar secara terang-terang tadi, nanti bahaya gitu. Malah dia menyembunyikan. Yang katakan iddah saya sudah selesai, padahal belum selesai. Ya, karena dia pengen menikah, ya, maka faqad yahmilu hirsu 'ala zawad 'ala al-ikhbar bi inqida' al-iddah. Dengan sampai keinginannya untuk menikah membuat wanita tadi memberitahu bahwa iddahnya sudah selesai, padahal belum selesai iddahnya. Adapun al-mu'tadda ar-raji'iyah, adapun wanita yang masih dalam talak raji'iyah, dalam iddah talak raji'iyah, 1-2 talaknya baru, itu masih dalam masa iddahnya, ya, talak 2 atau talak 1, diharamkan untuk memberikan sindiran, enggak boleh. Sindiran main menikahi, enggak boleh. Kalau talaknya raji'iyah dan masih dalam masa iddah, itu sama sekali tidak boleh. Kita tahu tetangganya baru ditalak oleh suaminya, talak satu umpamanya. Terus diberi sindiran oleh dia. Alangkah baiknya seandainya saya juga mendapatkan wanita yang soleh. Begitu. Saya sedang mencari seorang wanita yang soleh. Tidak boleh. Ta'rid tidak boleh. Kalau dalam masa idah raj'iyah. Masa idah yang boleh untuk kembali kepada suaminya. Kalau masa idah yang tidak boleh kembali ke suami kecuali menikah baru, soal talak tiga tadi, boleh dengan sendirian saja. Tapi saraha dengan terang-terang tidak boleh. Tafsir tidak boleh. Baik. Ini harus dipahami. Jika dilakukan berdosa. Gitu. Ya. Maka diharamkan sekalipun dalam bahasa sindiran wanita yang dalam masa iddah raji'iyah. Ya, karena dia masih dalam hukum sebagai seorang istri bagi suaminya. Yang ketiga adalah ini dalam adab melamar nih, manistushir ya. Fi khatibin au makhthubatin, kalau ada orang meminta pendapat musyawarah tentang seorang pelamar atau seorang yang dilamar, wanitanya atau laki-lakinya. Nah, wajib alaihi yadhkur ma fihima. Dia wajib memberitahukan apa yang ada pada keduanya. Min mahasin wal masa wa masawi. Baik sisi positif dan sisi negatif. Nah, ini hati-hati. Jangan betul-betul sampaikan dengan secara amanah. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula berlebihan memuji ataupun mencela. Dan itu tidak dianggap sebagai ghibah, walaikumussalam minal ghibah, bal minal nasiha al-muragab fiha syara'an. Itu adalah bagian yang sehat yang dianjurkan dalam agama. Baik. Yang keempat adalah, yang harus perhatikan adalah, ini yang dimusyawarah ini, tentu juga bukan sembarang orang diminta musyawarah. Karena kadang sebagian akhwat atau sebagian ikhwan dengan gampang musyawarah kepada siapa saja. Tidak, yang dimusyawarah adalah orang yang kelihatannya amanah dan benar-benar mengenal seseorang tersebut. Ini baru kenal kemarin di atas bis, atas mobil, dua kali, tiga kali baru bertemu. Jangan ditanya orang seperti itu tentang orang yang mau kita khidmat atau yang sedang dikhidmat. Jangan, gak akan tahu apa-apa dia. Mesti umpamanya yang tinggal dekat, yang satu komplek, yang memang mengetahui kesehariannya, ya pernah bersatu kampus dengan dia atau semacam. Pernah dekatlah melihat kesehariannya, nah, bagaimana sholat berjamaah apa tidak dia. Ya. Kalau dilamar seorang ikhwan, boleh saja seorang wali wanita dan mendatangi RT-nya atau sholat di masjid. Tempat ikhwan yang melamar itu, tanya kepada imam masjid, si pulan ini bagaimana sholat jamaahnya pak? Ya gitu. Atau RT boleh saja, gimana dia berhidup masyarakat di sini? Boleh, tidak masalah. Tapi bagi orang yang diminta pendapat, jangan sampai ada masalah pribadi masuk dalamnya. Itu perlu hati-hati juga. Ya, karena ini amanah. Baik. Ya. Yang keempat adalah al-khidbatu mujarradu wa'diz zawaj. Mujarradu wa'din biz zawaj. Khidbah itu baru janji untuk mau menikah. Belum menikah ya. Karena kadang-kadang baru khidbah saja sudah seperti suami istri, enggak benar. Bebas-bebas, enggak boleh. Khidbah itu baru kesepakatan mau menikah. Baru kesepakatan mau menikah. Dan dia bisa dibatalkan. Jika dalam masa itu salah satu pihak ingin membatalkan, boleh-boleh saja. Ya. Tapi tadi bukan karena ada pihak ketiga yang masuk. Ya, jangan sampai begitu. Wa ibda'u raghbati fi, yaitu membelakan keinginan untuk menikah. Walaysa zawajan itu belum nikah. Karena itulah tetap masing-masing dari kedua calon mempelai tadi yang sudah khidbah itu hukumnya sama-sama ajnabi. Hukumnya sama ajnabi, hukumnya seperti ajnabi. Ya, belum saling bisa berhubungan bebas-bebas, berjalan berdua dan semacam-macamnya. Belum boleh. Ya, artinya seperti hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Si tetap demikian. Nih, kadang-kadang sebagian baru khidbah sudah bertingkah laku seperti suami istri, enggak benar. Ya, karena itu kalau seandainya gagal dan terjadi sesuatu itu adalah akan merugikan salah satu pihak. Jadi harus mengerti hal ini. baik oleh seorang orang tua laki-laki maupun perempuan, ya kita yang anak-anak muda mesti tahu hal seperti ini, jangan keliru. Ya. Pembahasan yang masalah yang kelima, ya. Tinggal 15 menit lagi. Masalah kelima, hukum nazar ilal makhtuba, hukum melihat wanita yang dilamar. Barang siapa yang ingin melamar wanita, disyarkan dan dianjurkan, disunahkan baginya untuk melihat kepada bagian yang tampak secara normal, secara biasa, tidak bagian yang dalam. Di mukanya boleh dilihat, telapak tangannya boleh dilihat, dan dua tumitnya boleh dilihat. Itu lima hal itu yang boleh dilihat. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, an-mra'atan ja'a ila Nabi SAW faqalat, bahwa seorang wanita datang bertanya kepada Nabi SAW, ia berkata, wahai Rasulullah, jitu li ahibalaka nafsi, wahai Rasulullah, saya ingin memberikan diriku untukmu. Jadi minta dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sa'ad an-nazar ilaiha. Ini lalu Rasulullah SAW mengangkat, melihat wajahnya. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan wasumma tata, kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Ya Rasulullah tidak berminat. Dan juga hadis Abu Hurairah, ya bolehnya melihat wanita yang dilamar. Kuntu inna Nabi SAW, aku bersama Nabi SAW, berada di sisi Nabi SAW. Fatahu rajulun, lalu ada seseorang datang, akhbarahu, lalu memberitahu Nabi SAW, annahu tazawwaja imra'atan min al-Ansar, bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Faqala Rasulullah SAW bertanya kepadanya, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah nazar, sudah melihat wajahnya? Qala la, kata orang tadi, belum. Ya, qala fadhhab, pergilah, ya, fanzur ilaiha, maka lihat wajahnya dulu. Fa'inna fi ayun al-ansar syai'an, karena pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Jadi ini motivasi kepada Rasulullah SAW, lihat matanya, lihat mukanya dulu. Ya, dari ini agar ada motivasi, ada dorongan tentunya. Ya, ini bukan berarti menikah secara tiba juga sebagaimana asumsi sebagian orang Islam tidak mulai memulihkan pacaran, gimana cara pendekatan segala macam. Banyak hal sebetulnya kalau kita bahas seperti itu. Untuk menilai seorang wanita bisa disuruh saudari perempuan kita, bibi kita, ya, mbak kita atau orang tua kita yang perempuan, mendekati, dilihat kesehariannya, bisa saja. Ya, baru setelah dilihat, ya, bagaimana-gimana baru dilamar, bisa saja. Jadi atau yang tadi adalah melihat wanita itu dibolehkan sebelum, kalau memang sudah pengen, sudah azam. Bukan juga sebenarnya kebiasaan sebagai laki-laki, ya, nazar sana nazar sini, padahal dia tidak pengen nikah, cuma pengen lihat-lihat wajah akhwat. Ini enggak benar, dosa besar. Ya, dia tidak ada maksud untuk menikah, malah lihat sana ada 20 akhwat sudah dinazar. Enggak benar cara demikian. Ya. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan demikian. Ya. Perlu hati-hati para akhwat juga. Hati-hati seperti itu, ya, dan tidak sedikit juga korban-korban yang berjatuhan dengan cara-cara yang banyak sekali, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, ya. Orang-orang yang ingin memenuhi syahwatnya dengan cara mengaku-ngaku ikut dengan kajian Ustaz di kajian ini, dan terjadi di tengah masyarakat perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Ya. Maka oleh sebab itu hal ini perlu diingat oleh kita semua. Baik. Dan hadis Jabir anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, idza khataba ahadukum al-mar'ata, jika seorang kalian melamar wanita, fa insa'a yanzura ila ma yad'uhu, jika dia mampu melihat apa yang membuat dia senang kepada wanita itu, ila nikahya, untuk mengajaknya, ada meningkatkan keinginan untuk menikahinya, fal yaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Ingin melihat sesuatu yang mungkin memotivasi dia untuk didorong, ada dorongan untuk menikah setelah melihat itu. Boleh. Itu pada batas-batas yang tadi disebutkan, muka, telapak tangan, dan dua tumit. Walaupun sebagian Zuhiriyah dan banyak lagi ulama, sebagian ulama membolehkan melihat bagian-bagian yang sensitif, tapi itu tidak boleh. Hakikatnya yang lebih rajih dan yang lebih menjaga kehormatan wanita tadi. Baik. Qala fa khatabtu maratan fa kuntu akhtabi'u akhtaba. Fa kuntu ini akhtabi'u atau akhtaba laha. Jadi kata Jabir, saya pernah melamar seorang wanita lalu saya sembunyi-sembunyi mengintai dia, ya. Atra'aitu minha mada'ani ila nikahin. Sampai aku melihat sesuatu padanya yang membuat aku suka pada wanita tersebut untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, lalu aku menikahinya. Hikmah dari adanya nazar sebelum menikah itu adalah, ya, karena menazar itu melihat itu adalah li khidwatiha fi nafsi, li hawwatiha fi nafsi, agar adanya dorongan dalam dirinya yang menyebabkan nanti setelah menikah akan semakin menumbuhkan rasa sayang. Wa min sama ada alil ulfa, karena itu akan lebih membawa menyebabkan terjadinya saling kasih sayang wal mahabbah dan cinta, wa dawamil mawadda dan langgengnya kesetiaan bainahuma di antara keduanya. Kama fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, untuk sahabat yang mana Mughirah, wa qad khatara imra'atan, dia telah melamar seorang yang dia telah melamar seorang wanita, unzur ilaiha, lihat wajahnya, lihat fan ahfa innahu ahra an tuqdama bainakuma, karena itu akan lebih menyebabkan kasih sayang kalian akan lebih-lebih langgeng. Atakunu bainakuma mahabba wal ittifaq, artinya adalah akan terjadi di antara kalian rasa cinta dan saling menyukai. Baik, berikutnya adalah syarat-syarat menikah, ya. Baik. Baik, syarat-syarat menikah dan rukun-rukunnya apa saja? Rukun nikah adalah, ya, syarat-syarat nikah adalah yang pertama adalah ta'yin kullin minaz zaujain. Ta'yin kullin minaz zaujain. Harus jelas mana yang calon suami, mana calon istri. Jangan pala yasihu inda nikah, jangan sampai ketika akad nikah, ala akad yasihu akdu nikah, jangan sampai ketika akad nikah, ya, ala wahidatin la yu'ayinuha. Jadi tidak dijelaskan mana yang, umpamanya seorang mengatakan, saya nikahkan kamu dengan salah seorang putri saya. Dengan putri saya. Dia punya 5 putri, dia punya anak perempuan begitu banyak, atau lebih dari satu. Nah, itu harus jelas, disebut namanya, sebut umurnya, ya, harus ada jadi kepastian. Ya. Kita harus jelas mana yang mau menikah itu orangnya. Ya. Tidak beli kucing dalam karung istilah orangnya, ya. Nah, harus ditentukan. Jangan sampai seperti orang mengatakan zawatuka binti, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Ya, jika dia mempunyai lebih dari satu orang anak perempuan, tentunya maka dia harus menjelaskan anak saya yang bernama Sepulana. Kecuali dia punya satu anak putri, ya bolehlah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, nah, itu boleh. Itu sudah jadi. Ya. Atau dia katakan zawatuha ibna, aku telah menikahkan putri saya dengan anakmu. Karena jelas, ya, anakmu yang mana? Ya, jika dia ingkana lahu iddatu abna, ingkana lahu iddatu abna'in, apalagi dia punya berapa orang anak, yang mana anak laki-laki yang dimaksud. Balabudda min ta'yin zalika bil ism, bahkan perlu dijelaskan siapa namanya. Ka Fatimah, seperti Fatimah, Muhammad, atau dengan sifatnya. Saya nikah kamu dengan putri saya yang tua, putri saya yang paling bungsu. Nah, itu al-kubra au sughra. Yang kedua syaratnya adalah ridha kulli minaz zaujaini bil akhar. Ya, masing-masing dari calon mempelai itu sudah saling ridha untuk bernikah dengan, ya, untuk menikah sama-sama saling menyetujui, tidak ada paksaan. Ada keridhaan dari masing-masing pasangan terhadap yang lainnya. Maka tidak sah nikah ikrah yang dipaksa. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul aimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'zan. Tidak boleh menikahkan seorang janda sampai dia di persetujuannya. dan juga seorang anak perempuan sampai juga minta izin, mau enggak dia. Yang ketiga adalah wilayah penikah, syaratnya adalah ada wali. Maka tidak sah menikahi seorang wanita kecuali menikahnya wanita tidak sah menikahi kecuali dengan walinya. Ya. Wala yuqad 'ala al-mar'ati, tidaklah sah menikahi seorang wanita kecuali dengan walinya. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwalin. Oh. Tidaklah sah bi waliyin, tidaklah sah nikah kecuali dengan wali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Baik. Dan juga disyaratkan pada wali itu adalah seorang laki-laki yang sudah balig. Ya, laki-laki yang sudah balig, yang berakal, merdeka, ya, bukan seorang budak. Adlan, seorang yang menjalankan salat. Adlan di sini bukan adil dalam bentuk memberi hukum, tidak. Ini adil dan maksudnya adalah adil dalam pengertian para ulama hadis terhadap rawi. Ya. Siko atau adlin, ya, adlin itu adalah orang yang menjalankan dasar-dasar ajaran Islam, walau zahiran, walaupun sebatas zahir saja. Yang keempat adalah adanya saksi ketika prosesi pernikahan, maka tidak sah kecuali dengan orang saksi yang adil, ya, dan muslim, orang saksi yang adil dan muslim, yang juga harus balig, ya, adlaini. Dan juga keduanya saksi itu adalah orang-orang yang memang bukan seorang lambejat, tapi orang-orang yang memang ya menjalankan pokok-pokok ajaran Islam lah, walaupun secara zahir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wa makana ghairu dzalika fahuwa batil. Selain dari itu adalah nikahnya batil. Tidak sah nikah tanpa wali, tidak sah nikah tanpa saksi. Baik. Berkata Imam Tirmizi, menyebutkan al-malu alaihi inda ahli ilmi. Dan ini adalah ya apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama semenjak masa Nabi SAW, para tokoh agama Islam, semenjak masa Nabi SAW dan masa-masa setelahnya dari tabi'in, kaum tabi'in dan lainnya. Qalu la nikah illa bisyuhud. Mereka mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan saksi. Wa ishtiratu syahadah fi nikah ihtiyatun linnasabi khawfal inkar. Kenapa disyaratkannya saksi dalam pernikahan adalah untuk menjaga garis keturunannya agar tidak diingkari. Baik. Yang kelima syaratnya adalah khulu zaujaini minan mawani allati ya tamna minaz zawaj. Yaitu masing-masing pasang calon mempelai ini tidak merupakan orang yang terlarang untuk menikah. Sebenarnya larang-larang nikah ya karena hubungan keturunan atau hubungan sebab ya sepersusuan lainnya. Seperti sepersusuan, musaharah, iparan ya, ikhtilafuddin ataupun berbeda agama. Nah, harus dilihat ini. Ini harus lepas dari tidak ada pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan menikahkannya. Ya. Dan lain sebagainya dari sebab-sebab seperti salah seorang dari keduanya mempunyai sedang berihram. Orang berihram dengan haji atau umrah, maka tidak boleh dinikah. Karena dalam kondisi dia dilarang untuk menikah. Kemudian rukun nikahnya apa? Rukun nikah ya tentu yang tadi adanya apa? Dua mempelai tentunya. Kalau enggak tadinya dipersenikan. Wa huma zauj wa zauja. Suami dan calon suami dan istri itu ya. Al khaliyani mawani an zawat. Yang lepas yang tidak dilarang untuk menikah, ya. Yang telah disebutkan ya yang akan disebutkan nanti yaitu siapa-siapa saja yang haram dinikahi. Yang ketiga ijab. Nah, ijab ini yang pertama tadi ada dua orang mempelai calon mempelai kemudian ijab itu ijab kabul istilahnya. Adanya lafaz menikahkan dari wali wanita kepada calon mempelai pria. Itu lafaz yang diucapkan oleh wali ya atau orang yang menggantikannya ya sebagai wakil bilafzi inkah au tazwij dengan lafaz menyatakan menikahkan atau mengawinkan. Yang ketiga adalah al-qabul, dijawab oleh qabul itu jawaban calon mempelai putra menjawab apa namanya lafaz yang dikatakan oleh wali perempuan tadi. Zawwajtuka binti bimahrin kada wa kada. Lalu dia kata qabiltu nikaha bimahal madhkur, bimahal madhkur. Saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Sudah jadi. Kadang juga orang-orang seperti ya mengalui kegrogian dan kadang dipersulit juga oleh wali hakimnya, kadang-kadang dipersulit ya, banyak syarat-syaratnya. Harus satu napas semacam-macam. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Baik, itu ada jawaban yang muncul dari calon suami atau orang yang menggantikan juga boleh, karena boleh mewakilkan. Dengan lafaz qabiltu aw raditu hadzal zawaj. Aku terima, aku redha dengan pernikahan ini. Terjadi dah. Walaupun ana min taqaddumil ijab al-qabl, harus dahulukan kalimat wali perempuan mengatakan zawajtuka itu lebih dahulukan baru qabul, baru dinyatakan saya terima nikah. Nah, itulah berapa syarat dan rukun nikah serta adab-adab dalam khitbah, melamar dan juga hal-hal yang harus perhatikan, ya, yang tidak boleh dilamar. Kemudian juga kita telah jelaskan, yaitu bagaimana proses mencari pasangan dan hukum nikah, ya, serta dalil-dalilnya. Itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat mengambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, ya. Dan kemungkinan ya Sabtu depan kita libur berhubung ana ada kegiatan keluar untuk insyaallah seminar internasional, ya, mohon maaf untuk ke depan kita libur. Fadal, jika ada pertanyaan. Barik Ustaz, sekalian jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang untuk yang pertama Ustaz, bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya tersebut menikah lagi dengan wanita lain? Syukran Ustaz. Ya boleh. Itu bukan alasan syar'i bagi dia untuk minta khuluq kepada suaminya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Barik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Jika suami memerintahkan istrinya kepada hal yang makruh, apakah wajib bagi istri mentaatinya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, kalau makruh tidak wajib taati. Makruh juga hukumnya taati. Ya. Yang sunnah juga sunnah ditaati, yang wajib juga wajib ditaati. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bolehkah menikahi wanita yang menyimpang akidahnya seperti dia mengingkari sifat-sifat Allah dan lain-lain dengan niat akan mendakwainya kelak? Menikahi wanita yang tidak kafir atau melakukan bid'ah-bid'ah akidah yang memang terjadi di tengah umat ini, seperti umpamanya Asy'ariyah dan lainnya, secara hukum syar'i boleh. Tidak ada larangan. Ya, tetapi apakah itu afdol, perkata utama? Dan sebetulnya larangan itu terjadi ketika nanti akan mempengaruhi. Karena sudah ada kenyataan dalam sejarah itu, Imran bin Hittan, seorang ya, tabi'i yang hebat ya ilmunya, gara-gara wanita dia justru menjadi imam dari orang khawarij, menjadi khawarij. Jadi bisa saja wanita lebih kuat kalau wanita itu dinikahi karena kecantikan semacamnya, bukan karena agamanya. Tapi kita tidak mengatakan haram, ya tidak, ya jatuh kepada hal-hal yang tidak utama saja. Pasti lebih baik menikahi wanita yang akidahnya lebih selamat, pasti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin barik Ustaz. Ada satu pertanyaan di luar tema kajian Ustaz. Apakah boleh dibacakan Ustaz? Apa? Nah, gimana? Ada satu pertanyaan di luar tema kajian malam ini, Ustaz. Baik, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema kajian. Permisi Ustaz, izin bertanya kembali ketika ada lomba olimpiade terkait dengan ilmu sains itu, mengambil uang pendaftaran dan juga nantinya uang pendaftaran itu nantinya digunakan sebagai hadiah pemenang juara. Ketika teman saya menjadi panitia acara itu memberikan alasan kita olimpiade selain mengadakan lomba, agar tidak judi itu untuk peserta itu seperti jual beli sertifikat. Dengan memberi sertifikat seharga uang pendaftaran, bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Baik, semua perlombaan-perlombaan yang dipungut daripada peserta dengan tujuan hadiah diambil dari itu tidak boleh. Ya, itu adalah judi. Kalau hadiahnya diambil dari iuran peserta. Tapi kalau hadiahnya dari pihak luar, pihak lain, pemerintah, itu beda lagi. Wallahualam bissawab. Oleh barik Ustaz, untuk pertanyaan di Kenya sudah semua dibacakan. Padahal mungkin ada di HP Ustaz. Baik, apakah ada sahabat Nabi yang tidak menikah karena sibuk belajar ilmu agama? Pernah sahabat Nabi yang mau seperti itu? Ada tiga orang sahabat mendatangi salah sebagian dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW, lalu diberitahu. Setelah itu mereka merasa ibadah mereka sangat jauh dari ibadah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah SAW yang sudah diampuni saja dosanya yang berlalu, yang akan datang begitu antusias dan semangatnya boleh beribadah. Maka salah seorang mereka mengatakan, ini asumu wala uftir, saya puasa terus tidak mau buka-buka. Yang lain mengatakan, aku mulai wala arkut, saya akan selalu kia mulai, tidak perlu tidur. Yang lain mengatakan, wala atazawujun nisa, saya tidak mau menikah karena fokus beribadah. Tujuannya baik kan? Semuanya baik itu tujuan. Tidak ada yang tidak baik itu tujuannya. Itu tujuan terbaik memang, fokus ibadah. Tetapi tak kala fokus ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah menegur. Sehingga di akhir hadis disebutkan, pemerragi ma'asun nanti palisa mini. Orang yang enggan ikuti sunnahku, dia tidak masuk golongan. Rasulullah SAW menegur mereka secara langsung dan juga menegur secara umum di depan ya, di atas mimbar. Ma balu aqwami yakuluna kada wa kada. Kenapa ada di antara kalian mengatakan begini begini? Nah, lalu disebutkan perkataan mereka. Lalu Rasul mengatakan, ini asumah utuh. Saya orang berpuasa juga berbuka. Aku mulai wa arku. Saya juga kiam mulai juga tidur. Wa tazawwajun nisa, saya juga menikah. Inilah, tidak ada ceritanya kalau ada orang mengatakan istilah bid'ah hasanah. Kalau seandainya bid'ah hasanah itu ada, ini adalah bid'ah yang baik ini. Bahkan dalilnya banyak sebetulnya. Kalau mau bid'ah hasanah itu banyak jadinya dalil seperti ini. Bapak. Allah kan ciptakan kita itu beribadah Ustaz. Ya kan bisa ngeles gitu ya. Mama kalau tuh jawab insya Allah tidak butuh. Kenapa salah kok? Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah, ya kan? Kenapa kok salah? Saya tidak maulah mencari kesenangan duniawi. Saya fokus ke akhirat. Banyaklah alasan kan, bisa saja. Ya Allah mencela kesenangan duniawi ini semacam. Tapi tidak. Bila perjalanan ibadah, tata cara pelaksanaan ibadahnya menyelisih tuntunan sunnah Rasulullah langsung tegaskan. Paman lagi bang sunni ansunati falisamini. Orang yang enggan mengikuti sunnahku, dia tidak mengikut, tidak masuk pengikutku atau tidak masuk golonganku. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang suami menikahi adik kakak perempuan istrinya? Adik atau kakak perempuan istrinya tidak boleh, kecuali setelah meninggal istrinya boleh. Ya. Kalau dikumpul tidak boleh. Ini akan disebutkan nanti ketika bicara wanita-wanita yang haram dinikahi. Apakah akan nikah di masjid itu disunahkan atau mubah saja Ustaz? Tidak tahu, saya tidak mengetahui ada dalil yang menganjurkan nikah itu di masjid. Belum saya pernah tahu bahwa ada keutamaan menikah di masjid. Ya artinya mubah saja kalau tidak ada dalil. Tapi kalau di embel-embel, macam-macam ya. Atau karena alasannya tempat masjid ada tempat yang mulia, bisa saja ya. Dikatakan pemainnya sebagai tempat yang karena ahabul biqa Allah masjiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya, lalu karena itu dia mengadakan, bisa-bisa saja. Tapi tidak ada keutamaan-keutamaan khusus yang saya ketahui, yang kita ketahui. Wallahu a'lam. Apakah buang angin di hadapan pasangan kita itu termasuk perlakuan yang tidak baik? Tergantung uruf saja. Tergantung kebiasaan saja. Di masyarakat ada itu aib, sebelum masyarakat tidak. Ya, tetapi kalau itu terjadi, mesti saling memahami saja di antara suami istri, jangan pula menjadi persoalan yang membawa keributan dalam rumah tangga. Masa buang angin juga jadi keributan. Ya. Dan juga secara adab, baik itu dibolehkan atau tidak, dan afdalnya tidak dilakukan di hadapan siapapun saja, dan lebih baik adalah di tempat yang jauh dari orang lain. Bolehkah istri atau suami memeriksa HP pasangan tanpa sepengetahuannya? Tidak boleh. Karena ini adalah sumber permasalahan yang sering membawa kericuan dalam rumah tangga. Itu tidak boleh terjasus. Ya, ini akan membawa hal-hal yang berefek buruk. Ya. Kecuali ada indikasi-indikasi yang memang kuat sekali, nah tentu hal itu dibicarakan. Ya. Karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa saja tidak ada maksud dari suaminya untuk apa-apa. Betapa banyak juga kadang-kadang ada orang salah SMS. Ya. Contohnya umpamanya tim aja ke nomor ini uangnya ya. Terus sibukkan namanya Nur Hayati maksudnya. Ini siapa istri kamu ya? Kan bahaya. Padahal itu adalah SMS nyasar yang biasa sering nipu-nipu, kan banyak juga. Kadang-kadang juga dan pernah dulu kan gitu. Dan SMS begitu juga banyak terjadi. Manggil sayang dan macam-macam gitu. Nah, jadi suuzon-suuzon harus dijauhi dalam rumah tangga itu. Ya, tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukumnya bermesraan dengan pasangan halal seperti mencium, memeluk di depan atau di belakang atau menggendong? Di depan umum tidak boleh. Di depan umum tidak boleh. Ya, karena depan umum itu ada banyak orang-orang yang melihat, tidak baik. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, satu perbuatan yang keji itu adalah ketika orang menceritakan bagaimana dia berhubungan dengan sama istri, itu adalah bagaikan setan yang berzina, kata Rasulullah, diceritakan kepada orang lain, tidak boleh. Ya, makanya bagaimana, ini bukan diceritakan, malah ditampilkan depan umum. Ya, kemesraan itu adalah tidak perlu ditunjukkan, padahal sebetulnya hakikat kadang-kadang hanya kepura-puraan, dan itu gak penting. Ya. Menjaga, dan apalagi ada anak-anak yang dibawa umur selama macam itu kan di depan umum nggak boleh. Dan bahkan kadang-kadang menyimpulkan juga hasad sebagian orang menyimpulkan hal-hal yang tidak baik. Baik. Dan apakah sekedar menggandeng tangan dan suami baring di pangkuan istri atau menyuapi pasangan itu termasuk pemesraan yang dilarang di hadapan depan? Oh iya, tidak pantas seperti itulah. Bagian-bagian terkait menunjukkan seperti itu ya. Maka kalau cara mengandeng tangan tidak masalah, berjalan, jadi pegang tangannya enggak. Tapi yang dimaksud ini berciuman, ya, membangku dengan sengaja, memeluk ya. Tapi kalau di motor dipegang enggak masalah. Tapi yang dimaksud ini membangku memeluk yang tidak wajarnya lah, ya, melihatkan sedang adanya berahi dan selanjutnya itu tidak baik. Apa hukumnya pasangan suami istri merekam video hubungan intim mereka? Tidak boleh. Kali ini telah mendapatkan banyak musibah. Ada suatu peristiwa, seseorang menjual HP-nya dan dia lupa menghapus. Dan apa yang terjadi? Ya, ini pekerjaan-pekerjaan tidak penting harus. Ya. Apalagi HP hilang atau dicuri orang, sangat berbahaya. Doa ketika hendak hubungan intim dibaca oleh suami saja, istri juga Ustaz, karena ada kisah jin menjelma menjadi seorang suami padahal itu bukan suaminya. Wallahualam tentang kisah ini ya. Tapi tetap ketika mau melakukan hubungan intim masing-masing baca doa tersebut. Orang yang menganggap tidak boleh melihat kemaluan pasangan halal kita dan tidak boleh saat hubungan intim dengan menghadap kiblat, ada kelarangan dari Nabi SAW? Tidak ada yang sepanjang ini saya ketahui. Ya, justru suami istri itu adalah halal untuk saling menyenangkan. Apakah suami dilaknat malaikat kalau menolak ajakan istri untuk hubungan badan? Tidak ada dalilnya, cuman bukan bila suami tidak melakukan ya dengan waktu yang cukup lama dan juga tidak memberikan kebutuhan istri, ini juga berdosa dia. Berdosa karena masing-masing itu harus memberikan kebutuhan masing-masing. Bolehkah suami dan istri berhubungan badan di hadapan bayinya atau tidak boleh? Tidak boleh, kalau dapat jangan hal-hal seperti itu. Walaupun ya dalam ayat Al-Quran memang dilarang anak-anak yang sudah balig masuk kamar orang tuanya. Tapi hal-hal ini tidak boleh nampakkan lah. Ya. Walaupun bayi sekalipun. Bolehkah hubungan dilakukan di kamar mandi dan ini ada dua keadaan? dari luar kamar mandi sudah ada niat ketika di dalam kamar mandi. Hal-hal seperti ini, tempat-tempat apapun saja, tidak ada larangan sebetulnya, ya. Tetapi tentu kepatuhan saja yang perlu diperhatikan gitu. Yang membaca doanya dibaca saja, ya, dalam hati itu. Bolehkah hubungan intim masih memakai pakaian syar'i seperti cadar, gamis, peci, kerudung, lain? Apakah ini termasuk yang dilarang dalam ayat? Tidak ada seperti ini, ya. Tidak ada larangan. Ya, jika hubungan masih memakai pakaian, bolehkah pakaian itu dipakai untuk sholat nanti? Boleh saja. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan oleh Ummul Mu'minin ketika salah satu sarung beliau atau pakaian beliau kena mani, beliau hanya sekedar menggores dan kuku beliau dan menghilangkan. Gitu. Tidak masalah pakaian bekas buang intim dibawa sholat, tidak masalah. Ya. Kalau ada menempel maninya, dia dibuang saja. Sebenarnya digores saja dan kuku, sebenarnya Rasulullah melakukan. Itu diantaranya hal-hal yang kalau mau dicuci dan bersihkan itu lebih baik. Baik. Ini bertanya Ustaz, namun di luar tema tentang hukum sholat bagi orang yang sedang sakit. Jika wanita mengalami sakit luar biasa kira-kira 24 jam menjelang datangnya haid, seperti rasa sakit hendak melahirkan, membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun termasuk sholat. Sekarang luput 3 atau 4 sholat Ustaz, namun darah haid belum keluar, baru keesokan harinya keluar. Ini saya tanyakan bagaimana hukum sholat saya yang luput dari waktu, mohon nasihat dan penjelasannya. Kalau tidak bisa berdiri ya tidur. Ya duduk, kalau bisa duduk ya tidur, gitu. Kalau nggak mampu jalan ke kamar mandi ya, sebab sakit banget ya udah bertayamum. Pasti sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun saja. Sedikit menambahkan Ustaz, kondisi sakitnya memang sangat sakit luar biasa yang terkadang membuat kesadaran menurun. Ya itulah. Makanya lakukan sholat. Kalau memang itu adalah sakit luar biasa, dia bisa menjamak sholatnya. Ya, bisa menyamak tayamum lalu dijamak salatnya karena takut akan semakin basah dan tidak bisa diantuk salat. Ya, nah begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab dan pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.